Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu, caremu arep nampa apa anane, nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke. Ya Allah, lagi sana butuh neko yang ngerti kau memang titipan neko sti senatian atiku wis bukra kandeling goneng ibadah kusti sing cumi-cumi ngantang kita main sama-sama lagi. Kita ngerendel yuk. Asik. AMC malam. Gusti mboten sare.